Halo. Hai Mas, happy birthday ya. Sorry banget aku telat ngucapinnya. It's okay. Tapi kamu pasti bete kan sama aku. Jangan dong sayang, please. It's okay. I love you, Bas. I love you so much. Okay, bye. Ku rasa saat ku tahu siapa kamu. Sungguh tega kau menduakan aku di depan mataku. Kurang apa aku, semua ku berikan yang engkau inginkan. Tapi ternyata kau bohongi aku dan dustai aku. Aku lelah dibohongimu, sungguh letih didustaimu. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Beribu-ribu cara telah kulakukan untuk membuatmu selalu mencintaiku. Tapi semua sia-sia kulakukan. Saatnya pergi dan tinggalkan kamu. Kurang apa aku, semua ku berikan yang engkau inginkan. Tapi ternyata kau bohongi aku dan dustai aku. Aku lelah dibohongimu, sungguh letih didustaimu. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Beribu-ribu cara telah kulakukan untuk membuatmu selalu mencintaiku. Tapi semua sia-sia kulakukan. Saatnya pergi dan tinggalkan kamu. Salah memilih cinta, kau memang bukan untukku. Lupakan semua tentang kita. Ku yakin bisa tanpamu, tanpa adanya senyummu. Ku kan berdiri tanpa dirimu. Letih didustaimu. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Beribu cara kulakukan. Tapi semua sia-sia kulakukan. Saatnya pergi dan tinggalkan kamu.